cinta berdua cinta, relah luka lun rasa karena tiga. Sabe ulun jaga dan ternyata lain cara. Jika tak ginda, cinta tak peduli. Oh, ada yang ulun sayang, kenapa kau begitu? Akan tulus padamu, adik kau enggak gitu. Kecewa lun kecewa, kecewa lun kedinda. Cinta lun di hotaba, kasih sayang hotaba.